binasa. Kalau menghayal menjadi kaya, bisa mencuri hai orang punya. Apabila sial untung di badan, tak mustahil kan tertangkap basah. Bila-bila banyak menghayal, bisa seperti hai orang gila. Tahu-tahu engkau tertawa, menghayal senang padahal susah. Daripada tidak punya kerja, lebih baik kita bergembira. Mari menyanyi berdendang riang, agar hayal tak datang menjelma. Kalau menghayal menjadi kaya, bisa mencuri hai orang punya. Apabila sial untung di badan, tak mustahil kan tertangkap basah. Bila-bila banyak menghayal, bisa seperti hai orang gila. Tahu-tahu engkau tertawa, menghayal senang padahal susah. Daripada tidak punya kerja, lebih baik kita bergembira. Mari menyanyi berdendang riang, agar hayal tak datang.